Kisah berikut ini diambil dari 1 Samuel 17 tentang pertempuran Daud melawan Goliat. Nama saya Goliat. Siapa yang berani melawan saya? Tingginya hampir 3 meter. Siapa di antara kalian yang berani melawan saya? Aku Daud, aku anak Isai, aku berani melawanmu. Daud, kamu tidak takut, badannya besar sekali. Hei, anak kecil, berani sekali melawanku. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga engkau akan kalah, biar semua orang tahu bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Akan kuhabisi engkau. Dengan satu lemparan batu, maka Goliat yang begitu besar kalah oleh Daud. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh roh Tuhan.